Man walah amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken, pada bulan Ramadan ini walhamdulillah kita kaum muslimin dimudahkan untuk melakukan salat sunnah secara kontinu. Salat malam, salat tarawih, salat witir. Dan tentunya apa yang kita lakukan selama satu bulan ini semoga berbekas dalam kehidupan kita sesudah Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan mengambil faedah dari sholat witir yang selalu kita lakukan pada setiap malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanipun sering-seringnya pada 3 rakaat sholat witir. Rakaat yang pertama beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat ingkang kaping kalih Rasul alaihi salatu wassalam maos surah Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun. Lan rakaat ingkang kaping 3 Rasul alaihi salatu wassalam maos surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Ini dibaca di akhir malam. Artosipun sholat ingkang terakhir adalah sholat witir. Ada faedah penting ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la, salah satu ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kebanyakan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Di antara hikmah pun ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, setiap hari kita membaca ini agar kita ingat dunia itu tidaklah kekal. Tidak boleh kita mengutamakan dunia atas akhirat. Umur yang kita miliki sesungguhnya adalah sisa. Sisa-sisa umur. Umur umat Nabi alaihi salatu wasallam tidak panjang. Ma baina sittin wa sab'in. Suwidak ngantos 70. Tidak lebih dari itu. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ngendikanipun Rasul alaihi salatu wasallam, sedikit di antara manusia yang lebih dari 70 tahun. Sementara akhirat tidak berbatas. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, sangat rugi ketika seorang lebih mengutamakan dunia kemudian dia korbankan akhiratnya. Ini perkara penting yang perlu kita ingat selalu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam sering sekali mengingatkan hakikat kehidupan dunia. Banyak permisalan kehidupan dunia, di antaranya yang mungkin pernah kita sebutkan dalam majelis kita, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna mat'ama ibni Adam ju'ila mathal lid dunya wa in mallahuhu wa qazzahuhu fanzuru ila ma yasiru. Ngendikanipun Rasul alaihi salatu wassalam, makanan yang kita makan itulah perumpamaan dunia, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun makanan itu diberi bumbu yang nikmat, diberi garam yang sehingga nikmat makanan itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fanzuru ila ma yasiru, lihatlah menjadi apa makanan yang kamu makan itu. Itulah dunia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, akhir dari sholat witir, sholat malam, hendaknya mengingatkan akhir kehidupan kita. Di dunia ini kita akan berakhir hidupnya. Hendaknya kita senantiasa mengingat kehidupan dunia terbatas. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan dan untuk mendapatkan keselamatan adalah dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ditutup dengan 2 surat ini. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Yang keduanya menunjukkan kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Kul ya ayuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kula panjenengan sami nyembah namung sinten? Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Kul huwallahu ahad. Zat yang esa, zat yang maha sempurna. Allahus samad, zat yang manusia dan makhluk semuanya bergantung pada Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, di antara hikmah kenapa kita disyariatkan untuk membaca tiga surat ini dalam surat witir. Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian juga surah Qul ya ayyuhal kafirun, dan surah Qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa hidup kita dalam keadaan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa hidup kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.